Mitra bisnis, kondisi pariwisata Indonesia jauh ketinggalan dibanding negara tetangga. Tahun lalu Indonesia hanya mampu mendatangkan sekitar 6 juta turis asing, sangat kalah dibanding Singapura yang mencapai 10 juta dan Malaysia yang dapat mendatangkan 22 juta wisman. Di sisi lain, objek wisata kedua negara tetangga tersebut sebenarnya kalah jauh dibanding Indonesia yang memiliki banyak tempat wisata dan kaya akan budaya. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengamat pariwisata yang juga Direktur Utama Bakri Development, Hiram Syah Taib. Pak Hiram Syah, apa komentar Anda? Kalau saya lihat sih pasti yang pertama tentunya harus ada suatu kepemimpinan yang kuat untuk menggerakkan sektor pariwisata. Karena selama ini bicara mengenai strategi atau program ini sebenarnya kita udah ada. Tapi problem terbesar itu di implementasi. Di mana implementasinya itu masih sangat parsial, tidak secara terintegrasi, kemudian juga sifatnya masih sporadis, tidak sesuatu yang kuat gitu loh. Nah ini saya nggak tahu apakah dikaitkan dengan status Menteri Pariwisata yang sifatnya Menteri Negara, jadi tidak mempunyai kaki tangan yang cukup sampai ke bawah, itu satu. Yang kedua memang dukungan atau sangat terbatas. Seperti misalnya begini, kalau di luar negeri itu kan airlines itu seperti Singapore Airlines ataupun Thai Airlines, itu kan juga merupakan kepanjangan tangan. Nah ini di sini saya lihat Garuda itu belum bersikap seperti itu. Apakah memang tidak diinstruksikan atau diinstruksikan tapi nggak jalan. Karena biar gimana pun kita butuh airlines yang bisa membawa turis masuk ke Indonesia. Itu satu, untuk bisa masuk ke Indonesia. Tapi kemudian juga harus membuat satu program atau program kepariwisataan yang jelas gitu loh. Ini mau dibawa masuk kemana. Kemudian dia ngapain aja di sini. Itu kan satu gitu loh. Nah itu yang nggak jalan selama ini. Sehingga kita ketinggalan. Pertanyaan tersebut juga ditanyakan pihak airlines. Betul. Padahal sebenarnya kalau bicara masalah destinasi saya sepakat bahwa belum dibuat satu strategi untuk membuat destinasi-destinasi baru gitu loh. Ya misalnya Bali udah pasti kan kuat. Ya udah sekarang gimana caranya mempertahankan Bali, tapi dulu pernah ada konsep Bali and Beyond. Nah ini gimana caranya supaya jangan hanya Bali, tapi Jogja. Tapi yang terjadi adalah orang di Jogja cuma satu hari, nggak pernah stay lebih lama. Ya karena memang tidak pernah dibuat satu programming yang membuat mereka mau stay lebih lama gitu loh. Sehingga orang akhirnya ke Jogja cuma satu hari. Padahal harusnya orang di Jogja itu bisa 3-4 hari. Nah ini yang selama ini masih kurang adalah bagaimana membuat untuk orang stay, membuat satu destinasi. Jadi apa yang harus dilakukan agar wisatawan asing datang dan mau tinggal lebih lama? Yang saya bilang sering dilupakan itu adalah pariwisata itu adalah rangkaian aktivitas. Orang bukan cuma hari ini, pariwisata bukan cuma sekedar datang, lihat alamnya indah, kemudian udah selesai. Enggak. Itu harus dibuat rangkaian aktivitas. Sebenarnya kenapa orang datang ke Singapura? Karena di Singapura mereka dibuatkan satu programming aktivitasnya. Kenapa orang datang ke Bangkok? Mereka dibuatkan programmingnya di sana. Mereka ngapain aja gitu loh. Nah ini menurut saya yang belum jalan. Di samping tentunya memang kalau saya lihat sih dalam situasi akhir ini belum ada satu kerjasama yang baik antara pemerintah dengan swasta. Ini jalan sendiri-sendiri. Demikian Hiram Syah Taib. Saya Kiki Wijaya.